Eko Wahyudi. Yeah. Saya dari Blue Ransel dan Hobi Makan. Blue Ransel dan Hobi Makan. Hobi Makan. Apa hubungannya? Hubungannya tidak ada, cuman kami sama-sama fisabilillah lah kali ya. Saya traveler Pak Ustaz, yeah. Saya udah alhamdulillah 65 negara dan sudah daftar ke MURI untuk 100 negara. Orang Indonesia pertama bawa bendera merah putih keliling 100 negara. Terus saya ada pengalaman jalan-jalan, dapat jalan-jalan murah dan segala triknya. Saya implikasikan ke umroh. Jadi saya pengen orang-orang lebih mudah umrohnya, Tad. Murah bahkan gratis. Gimana caranya? Caranya nanti ada di link panjang. Kuncinya satu adalah pandai-pandailah cari tiket promo, Tad. Betul. Oh. Pemburu tiket promo. Pemburu tiket promo. Nanti kita area Asia tuh sampai jam malam. Rekor saya tuh umroh 3 juta pernah, 8 juta pernah. Memberangkatkan mungkin ada 30 jamaah marbot masjid, gratis. Guru ngaji, macam-macam. Guru ngaji, marbot masjid, pemandi jenazah, banggali kubur. Ada Pak. Alhamdulillah, berangkat. Alhamdulillah, lewat Blue Ransel. Dan nah nanti mungkin dengan YouTube ini kalau subscribe saya naik seperti Pak Hobi Makan ini kan dapat duit tetap. Yeah. Nah duitnya itu kita mainkan lagi untuk mengangkarkan umroh gitu loh. Pertanyaan abang katanya mau nanya. Kan? Ada dua pertanyaan untuk dari teman-teman traveling tak? Yeah. Satu. Bagaimana pandangan Islam tentang traveling? Jalan di muka bumi. Siru fil ardh. Yang kedua. Siru fil ardh. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Kita disuruh jalan, bukan dilarang traveling. Siru fil ardh. Travelinglah kamu di atas muka bumi. Tapi tujuannya pertama, fanzuru, pandanglah. Allah tidak mengatakan lihatlah, tapi digunakan kata fanzuru, nazar, gunakan nalar, pikiran. Waktu jalan-jalan itu bukan sekedar melihat, tapi berpikir. Karena ada melihat tidak berpikir. Ada melihat tidak berpikir, tapi ada melihat dengan pemikiran. Kenapa mereka main? Kenapa mereka rapi? Kenapa mereka antrinya rajin? Kenapa mereka bersih? Kita silakan fanzuru. Kaifa, bagaimana? Kita selalu berpikir apa? Saya dapat apa kalau begini? Tapi kita disuruh berpikir kaifa, bagaimana? Akibatu, akibat sudah jadi bahasa Indonesia. Akibat. Bagaimana kesudahan? Bagaimana efek yang diterima? Empat, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Asal-muasal perjalanan ini kita disuruh pergilah ke Laut Mati supaya lihat efek dari LGBT. Pergilah ke Mesir, melihat bagaimana kekuasaan Fir'aun hancur, tenggelam. Pergilah ke tempat Danau Qarun, tempat orang kaya tenggelam, tapi tak ada apa-apanya. Oleh sebab itu maka perjalanan dianjurkan. Apalagi antum bukan sekedar berjalan, tapi memperjalankan penggali kubur, memperjalankan fakir miskin, anak yatim, sampai ke Baitullah. Mereka yang merindukan, semua orang Islam pasti rindu ingin melihat Ka'bah. Dan yang menyampaikan itu antum. Bahkan ada orang menawarkan umroh murah setelah dibayar ternyata mahal, cuman sampai Cengkareng, mutar-mutar balik kampung lagi. Tanah abang. Antum sudah menyampaikan mereka, mudah-mudahan segala jerih payah antum dibalas Allah SWT. Amin. Kedua boleh tak? Boleh. Yang kedua adalah, saya ini sering Pak Ustaz dan teman-teman traveling sering Pak, pergi ke negara yang non muslim, mungkin Eropa atau apa kan. Masalah makan tak? Ini sih simple, cuman sering terjadi. Jadi rumah makan ini dia bilang halal, tapi dalamnya ada babi, itu gimana caranya tetap? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana, cawan, tempat ini ada air, ada anjing dijulurkan lidahnya, air liur anjing masuk menyatu dengan air, maka fa'ahrikuhu, tumpahkan airnya, dan ini mesti disama, disiram dengan air 7 kali, 6 kali dengan air biasa, 1 kali dengan air tanah, barulah suci. Oleh sebab itu memang masakannya ayam, memang masakannya telur ayam halal, tapi ternyata bekas babi, maka kita tidak dibenarkan. Oleh sebab itu makanan betul-betul kita jaga. Jadi telur rebus, kemudian roti, roti yang bersih, kalau dia halal, kalau dia haram, maka kita jaga diri jangan sampai. Tapi saya kira kita bisa bawa rendang yang tahan 1 bulan. Kita ada rendang yang tahan, itu yang dibawa jamaah haji, atau sambal ikan teri, sambal atau bumbu pecel. Nah, insya Allah tidak ada halangan. Jengkol bawa juga? Kadang, Pak. Kadang, jengkol petai ada. Betul. tidak ada halangan tentang makanan. Adapun tentang masalah sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka menurut mazhab, tiga mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki. Kita mazhab Syafi'i karena kita perjalanan jauh, darurat. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, sembelihan Yahudi Nasrani halal bagi kamu. Menurut Hanafi, Maliki, Hambali, karena darurat di luar negeri jauh. Jadi ada itu di kota tulisannya kausher. Kausher itu sembelihan Yahudi. Karena orang Yahudi tidak akan makan binatang yang disetrum. Karena orang Yahudi juga sama seperti kita disembelih. Maka guru saya sendiri ketika di Maroko dulu, dia sekolah di Inggris, kata dia, kami ketika sulit mendapatkan sembelihan orang Islam, lihat kota kausher. Kausher itu label halal untuk Yahudi punya. Kausher. Jadi itu di, bisa ditanya tadi kos-kosan atau di ini di hotel ada tempat ini masak atau kami rebus atau di bisa kita makan. Ya, sebelah lagi. Eh, sebelah lagi. Bang Evan. Evan. Ya, Evan. Evan. Ya, kalau Pak Ustaz nanti nonton tuh channelnya Hobi Makan ya, Hobi ya. Makan. Sekalian promosi ya. Subscribe, like and share. Blue Ransel, jangan lupa subscribe, like and share. Dari Pontianak untuk Indonesia. Dari Pontianak untuk Indonesia. Allahu Akbar. Jadi Pak Ustaz, cuman satu pertanyaan. Kayak Evan ini kan bikin video kan untuk apa, supaya orang lain yang nonton itu mengikuti gerakan yang sama. Menurut apa gerakan? Gerakannya itu adalah lanjutkan di kamu, Pak Ustaz. Lanjutkan? Di kamu. Jadi Lanjutkan di kamu. Jadi setiap mereka yang nonton, kan Evan dari pendapatan dari YouTube itu kan Evan kasih lagi ke pedagang kecil. Oh. Orang-orang pinggir jalan yang pendapatan itu per hari cuma puluhan ribu sampai 100 ribu. Kadang lebih banyak di bawah 100 ribu, Pak Ustaz. Ya. Menurut pandangan Pak Ustaz itu berdampak baik untuk Evan memang harus dilakukan untuk yang menontonnya. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar, tidak bergeser, hatta yus'al an arba, sampai ditanya tentang empat masalah. Yang pertama, an umrihi, kemana umur dipakai, jalan-jalan, tapi jalan-jalannya positif. Kemana umur dipakai, untuk makan, tapi makannya halal. An ilmihi fi ma'amil, ilmu yang sudah didengar dari ustaz, sudah diamalkan atau belum. An malihi, harta. Dalam harta ini, dia seperti tali, ada ujungnya. Asalnya halal atau haram? Maka asalnya halal. Karena share video kontennya baik, dan kemudian penghasilannya baik, tidak maksa orang, tidak ngajak orang kufur, tidak ngajak orang buat dosa. Yang mau tonton silakan lihat, maka penghasilannya halal. Nah, penghasilan yang halal ini dipakai untuk apa? Untuk sabu-sabu haram. Untuk, tapi ada juga sabu yang halal di Pontianak. Neo stick. Menang banyak. Pontianak, masya Allah. Pontianak bisa menghalalkan yang haram. Lalu kemudian pula digunakan untuk apa? Memberikan modal usaha kecil. Banyak orang kaya yang dia pikirkan brand dia, pakai apa. Tapi ternyata ada Evan dari Pontianak, anak muda, kreatif, subscribernya 2 juta, tapi perhatiannya untuk justru pedagang kecil yang pendapatannya puluhan ribu. Sekarang ada anak saya yang balik nanya, antum dapat ide nolong orang susah ini dari mana? Dari saya dan istri. Diborong semua, Ustaz. Jadi kalau dia dagang misalnya, berapa porsi nih es tebunya? Ada 15 porsi. Kalau untung, kalau dibeli semua berapa? Misalnya 500 ribu. Dibayar 1 juta, 1 juta setengah sama beliau, Ustaz. Beli semua. Dibeli semua, terus disedekahin lagi, Ustaz. Jadi orang-orang suruh ngambil, ayo ambil dagangannya, gratis sudah Evan bayarkan. Nah, orang yang dagang, Ustaz, nangis, meluk Bang Evan. Ini makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Nah, iya, Ustaz. Dan dari Pontianak untuk Indonesia ini, Ustaz. Satu level dengan Jurassic Park. Sudah hampir punah ini. Hampir punah. Maka doanya selalu diajarkan kasarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Evan. Amin. Memperbanyak orang-orang seperti Eko. Masya Allah. Alejandro. Evan dan Eko Alejandro. Lanjutkan di kamu. Artinya yang sudah tahu, yang sudah ini, terus lanjutkan. Allah akan berikan keberkahan. Amin. Ustaz jawabnya. Tanya langsung cek. Beda, prosesor beda. Terus ini Ustaz, alhamdulillah berita bahagia juga Ustaz. Insyaallah nanti 2020 Ustaz, 2020 kita ngadakan April 2020 akan ada namanya Umroh Bahagia Ustaz. Umroh Bahagia ini. Ada juga umroh yang enggak bahagia. Yang enggak berangkat-berangkat udah bahagia. Yang sampai Cengkareng tadi. Jadi Umroh Bahagia ini Ustaz, kita kerja sama dengan Bang Eko, umroh murah Ustaz 20 juta. Meeting pointnya nanti di Jakarta, di Kuala Lumpur. Insya Allah nanti di Umroh Bahagia itu Ustaz, dikasih nama Umroh Bahagia karena satu, kita akan berangkat dan memberangkatkan. Ada anak yatim, penghafal Quran. Juga nanti kita, ini Bang Evan sudah ngasih 5 hadiah marbot masih gratis Ustaz untuk berangkat. Bang Eko juga lagi nyari untuk nyiapkan berangkat gratis, mungkin minta himbauan atau nasihat Ustaz untuk kita ramai-ramai ramaikan berangkat sama-sama di Umroh Bahagia April 2020. Insya Allah saya juga ikut berangkat dengan teman-teman pasca semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoman, di sebelah kanan saya Eko Wahyudi Alejandro, Nuransa. Sebelah kiri saya. Mereka punya program yang luar biasa mengantarkan saudara-saudara kita yang lama bermimpi meneteskan air mata ingin bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, ingin mengadukan nasibnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, ingin merasakan seperti yang dirasakan orang-orang kaya. Tapi ternyata harapan itu pupus karena ongkos yang begitu mahal. Rupanya doa-doa mereka di tengah malam munajat mereka di hampir azan subuh berkumandang menembus pintu-pintu langit. Ada hamba Allah yang dibukakan pintu hatinya, Eko Alejandro dan Evan. Maka rupanya mereka punya program yang luar biasa. April nanti mereka akan pergi, 2020 akan pergi ke tanah suci membawa marbot masjid, penggali kubur, tukang mandikan orang mati, fakir miskin, orang susah. Kita support program ini, tonton channel mereka. Jangan lupa, kalaupun ada harta yang dititipkan Allah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Umroh Bahagia bersama Ustaz Lukman Al-Qadar. Sampai jumpa di Baitullah. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Semoga antum diangkat Allah derajatnya, dimuliakan Allah, diistiqomahkan, dan semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Ustaz Abdul Somad di dunia ini insyaallah. Memperbanyak juga orang seperti Ustaz Abdul Somad. Insyaallah. Seperti Eko Ali. Amin. Seperti Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.